Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Syarah Arba'in dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita masuk di penghujung hadis kedua. Berarti ini adalah penjelasan terakhir dari hadis kedua sebelum nanti kita masuk ke hadis ketiga. Karena ini kajiannya ya melalui aplikasi Zoom, rasanya sulit ya untuk qiraah satu-satu. Maka saya putuskan yang lain di silent. Ya. Nanti di soal tanya jawab baru silakan untuk diaktifkan kembali. Yang lain di silent. Nah, ya. Baik, kita kemarin terakhir sampai ke hadis penjelasan summan talaqa. Kemudian ia Jibril, dia beranjak pergi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, ay qama as-sa'ilu wa kharaja. Itu sang penanya tadi, yang hakikatnya adalah Jibril, dia berdiri, wa kharaja. Kemudian dia pun keluar pergi. Fa kharaja ba'du sahabati fi atharihi falam yajiduhu wa hadhihi ajibatun. Kemudian sebagian sahabat pun ikut keluar mencari jejaknya. Ya, mencari jejaknya namun mereka tidak mendapatinya. Dan ini adalah sesuatu hal yang aneh, yang ajibah. Li'annahu kana bainahum wa yas'alu wa yatakallamu wa fi lahdatin ikhtaffa anhum. Ya, ini dianggap aneh kenapa? Karena sebelumnya dia berada di tengah-tengah mereka, bertanya, berbincang-bincang, kemudian ya dia diam-diam dia keluar, telah keluar. Nah, ya. Dan dalam waktu yang fi lahdah, sekejap, ikhtafa anhum. Tidak terlihat lagi. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, "Atadruna man isa'il?" Apakah kalian tahu siapa itu yang bertanya? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Hadza fihi dalilun ala annal malaka la ya'ti fi suratihi al-malikiyah. Nah, ini adalah dalil bahwasanya malaikat tidak datang dalam bentuk wujud asli malaikat. Ya. Kenapa demikian? Li'anna an-nasa la yutikuna ru'yatah ala suratihi al-malikiyah. Karena manusia enggak akan mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk wujud rupa aslinya. Enggak akan mampu. Wa innama yati fi surati insanin hatta la yanfirun nasu minhu. Namun malaikat datang dalam bentuk wujud manusia. Ya, supaya manusia enggak lari. Kalau ketemu wujud aslinya manusia lari. Wa ghaliban ma yati Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin wa indahu ashabuhu. Nah, dan ghaliban umumnya ya. Umumnya ini bahwasanya Jibril tidaklah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa seseorang ya. Dalam keadaan di sekitar Nabi terdapat para sahabat yang lainnya. Ya. Kasairisairin wa tullab la yatamayyazu anhum li ajli ayyan firu. Ya, semisal dia para penanya yang lainnya, para pelajar ya, yang dia tidak dapat membedakan di antara mereka sehingga mereka tidak lari. Wa fi hadha dalilun ala anna al malaikata tatashakkalu bi ashkalin hasbal maslahati. Ini juga terdapat dalil ya. Ya, terdapat dalil bahwa para malaikat bisa berubah wujud menjadi berbagai bentuk tergantung kemaslahatan, kebutuhan. Ya. Nah. Kemudian waqad a'tahumullahu al-qudrata 'ala dhalik li ajli maslahatil bashar. Dan Allah telah memberikan kemampuan tersebut kepada para malaikat dalam rangka kemaslahatan manusia. Wanas la yarawna al-malaikata illa indal adab. Dan manusia tidak dapat melihat malaikat kecuali ketika diadab. Na'udzubillah min dzalik. Waliyadzubillah. Wa kadzalika indal maut. Ketika demikian pula ketika nanti manusia baru mau mati, baru nanti kita bisa melihat malaikat. Ya, ketika datang adab atau ketika mau meninggal, dicabut nyawa baru melihat malaikat dalam bentuk asli. Ya. Ya. Wakadzalika indal maut tadharul malaikatu wa yarahum al muhtadaru. Maka malaikat akan nampak dan al muhtadar, orang-orang yang sekarat, akan melihat malaikat. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yarul malaikata la busra yawma idzin lil mujrimin. Pada hari ketika mereka melihat malaikat itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Amma qabla dalik, fannas yarawnahum fi suwarin la takhtalifu ala suwarin nas. Adapun sebelum itu, maka manusia melihat para malaikat dalam bentuk sama dengan wujud manusia. Ini enggak ada bedanya. Lakin limada ja'a Jibril wa limada jalasa. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, kenapa Jibril datang? Kenapa dia duduk? Ya. Al-jawab ala lisani Nabi SAW. Jawabannya ialah berdasarkan sabda Nabi SAW. Qal atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Jadi Jibril ngajarin kita gimana bermajelis, gimana adab bertanya. Ya. Ah, ini. Dan sekelumit tentang agama ini. Ya, fahuwa la yas'alu liyata'allam wa innama yas'alu liyu'allima. Jibril datang bukan mau belajar, bukan dalam rangka belajar, tapi justru dia mau mengajarkan. Fahada fihi dalilun ala anna su'ala wal jawaba min turukit ta'allum, min turukit ta'lim. Ya, maka ini juga adalah dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya metode belajar itu dengan metode tanya-jawab. Ya, dengan metode, salah satu metode mengajar adalah dengan metode tanya-jawab. Bal min ablagi turuqit ta'lim ay yakuna an tariqi su'ali wal jawab. Bahkan di antara metode pengajaran yang paling ablak, ya, lebih mengena, lebih nyampe, yaitu dengan metode pengajaran soal jawab. Ini dicontohkan oleh Jibril alaihi salam. Wa hiya tariqatun tarbiyatun jadidatun jayyidatun ma'rufatun. Dan inilah metode pendidikan yang tarbiyah, yang bagus, yang jayidah, yang bagus, yang ma'rufah, yang sudah sangat dikenal. Dan Nabi bersabda, wa yu'allimukum dinakum, dia datang mengajarkan agama kalian kepada kalian. Fihi dalilun ala anna ad-dina yu'khadhu bit-ta'allum, la yu'khadhu minal 'adati wal taqalidi wal bid'ati wal muhdatsati. Ini dalil bahwasanya agama ini, pelajaran agama ini, itu diambil dengan cara belajar, bukan dengan cara adat, ngikuti kebiasaan, taklid, fanatik buta, bid'ah, serta perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, mesti belajar. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapati dengan belajar. Nah, ini gak bisa. Ya, dengan adat ngikut kebiasaan. Enggak bisa demikian. Wa fihi dalilun ala anna ad-dina yatakawwanu min salasi maratibah. Dan juga ini terdapat dalil bahwasanya agama ini terdiri dari 3 tingkatan. Ya. Ba'duha afdalu min ba'din, sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lain. Al-martabatul ula al-Islam, wa arkanuhu khamsatun. Tingkatan yang pertama Islam dan rukunnya ada 5. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, wal martabatu tsaniyah fauqaha al-iman wa arkanuha sittatun. Nah, yang tingkatan kedua dan ini di atas Islam, di atas yang pertama, yaitu iman. Rukunnya ada 6. Ya, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman pada takdir yang baik atau yang buruk. Al-martabatu salisah wa hiya a'laha. Nah, tingkatan yang ketiga ini yang paling tingginya lagi. Al-ihsan wa huwa ruknun wahidun. Ihsan itu rukunnya hanya satu. Apa itu rukunnya? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Apabila Anda merasa tidak melihatnya, maka Anda meyakini bahwasanya Dia Allah melihat Anda. Wa fi hadha al-has wa fi hadha al-hassu ala ta'allumid din. Maka dalam pelajar dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mempelajari ilmu agama ini. Wa annal muslima yajibu alaihi ay yata'allama dinah. Dan setiap muslim wajib bagi dia untuk mempelajari agamanya. La yaktafi ay yaqula ana muslimun, tidak cukup dia mengatakan saya sudah muslim. Bal la budda ay yata'allama ma huwal Islam, bahkan dia mesti belajar apa itu Islam. Min ajli an yu'addiyahu, supaya dia dapat menunaikan al-Islam itu sendiri ala wajil matlub, sesuai dengan yang diinginkan. Ya, bukan sesuai dengan selera dia. Fala yakfi ay yantasiba al-insanu ilal Islam wa huwa la ya'rifu anhu syai'an. Ya, maka enggak cukup seorang menisbatkan diri kepada Islam dalam keadaan dia enggak kenal apapun dari Islam sedikit pun. Walau su'ila anil Islam laqala ana muslimun. Seandainya ditanya tentang Islam, maka dia hanya menjawab saya muslim. Lakin la adri ma huwal Islam. Ya, tapi saya enggak tahu apa itu Islam. Wa hadha minal ajaib. Ya, ini termasuk perkara yang sangat aneh. Kaifa yakunu musliman wa huwa la yadri ma huwal Islam? Gimana ceritanya dia menjadi seorang muslim dalam keadaan dia tidak tahu apa itu Islam? Wa hadhihi mushkilatun. Maka ini adalah muskilah. Ya, ini adalah problem besar. Faqad yaqa'u fi syai'in yukhaliful Islam wa huwa la yadri. Ya, ini muskilah ini ya. Ia telah terjatuh ke dalam beberapa penyelisihan agama Islam sementara dia enggak tahu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini mengerikan ini. Au yatruku syai'an yukhillu bil Islam wa huwa la yadri. Atau dia meninggalkan sebuah perintah dalam Islam atau mengerjakan larangan dalam Islam sementara dia tidak tahu. Au yaf'alu syai'an yatanafa ma'al Islam wa huwa la yadri. Ya, li'annahu lam yata'allam al Islam. Ya. Dia dalam keadaan dia melakukan sesuatu hal yang menafikan keislaman dia dalam keadaan dia tidak tahu karena dia tidak belajar. Fa hadza fihi dalilun ala wujub ta'allumi ad-din bi maratibihi. Maka ini adalah dalil akan wajibnya mempelajari agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ya, selesai ini pembahasan